Ada pertanyaan tentang bagaimana tata cara duduk yang syar'i ketika dalam forum majelis ta'lim. Kami menjumpai ada sebagian talibul ilm yang duduk di belakang, dan bahkan sebagian dari mereka bersandar pada tembok, sementara ruangan di depan mereka masih kosong, yang menunjukkan kurangnya semangat mereka dalam menuntut ilmu agama dan kurangnya adab mereka di depan ustadz yang menyampaikan materi. Baik. Cara duduk seperti ini termasuk adab yang tidak baik bagi seorang talibul ilm. Kalau kita sedang menyampaikan pengajian ya di hadapan orang-orang awam, mereka biasa duduk-duduk di belakang padahal depannya masih kosong, dengan bersandar, ada yang sambil makan, bahkan ada yang sambil merokok. Kita masih mengalami, mereka belum pernah belajar adab-adab tentang menuntut ilmu agama, yang sementara kita hampir setiap hari kita mempraktekannya. Sebelumnya juga sudah kita ketahui ilmunya, ya kan? Hadis Jibril alaihissalam ketika beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun menempelkan ya tangannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kedua lututnya. Itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa seorang thalibul ilm disunahkan untuk mendekat kepada orang yang menyampaikan materi ilmu agama, ya mendekat selama masih ada celah, dan juga sebagai bentuk pemuliaannya terhadap ilmu agama. Kalau sebagai pemateri kita tidak mengharapkan adanya ikhtiram ya dari para mad'u, sama sekali tidak, tapi sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu agama dan dalam upaya untuk mencontoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pantas ya seorang thalibul ilm untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan seandainya dia kelak menjadi seorang da'i kemudian diperlakukan seperti itu, juga insya Allah tidak akan ridho, tidak akan senang. Nah, sehingga dihindari adab yang tidak baik seperti itu.